Nyanyikan lagu rindu para wanita, menata sanggul di tepi sungai, menarilah bersamaku. Lagu rindu para wanita, melenakan para pendamba, meratapi kepergian malam. Yang memudar, biarkan bulan berjalan tunduk menyambut senyuman matahari. Biarkan matahari membuka mata, membangunkan alam yang yang memudar. Biarkan bulan berjalan tunduk menyambut senyuman mata. Biarkan